sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sekutu. Wakil rakyat seharusnya paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu satu. Wakil rakyat seharusnya merakyat.